Belo Music Lab dengan saya Hendra Generation Production. This is a journey. Selamat datang di Tom Belo Music Club dengan saya Hendra Generation Production. Francis Kreator from MC Remix, please welcome. Welcome. Selamat datang di Tobelo Music Club dengan saya Hendra Generation Production. Oh, Sisis Kreatif from TMC Remix, please welcome. Selamat datang di Pandora Musika dengan saya Hendra Generation Program.

Music Club dengan saya Hendra Generation Production. Gentlemen, please welcome DJ Hendra on the mix.